الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din a'azzani wa 'azzakum Allah jami'an. Setiap amal perbuatan yang baik, amal kebaikan, amal kebajikan, atau yang sering kita dengar dengan sebutan amal saleh, tidak akan berlalu begitu saja. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mencatatnya sebagai sebuah kebaikan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas seorang pelaku amal kebaikan tersebut dengan pahala yang besar dan berlipat ganda. Sebaliknya, amal kejelekan, amal keburukan yang kita perbuat, baik nampak maupun yang tersembunyi, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatatnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan balasannya untuk kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat begitu saja. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membalasnya sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan. Pelaku kebaikan, mereka pasti akan melihat kebaikannya sebagai buah manis hasil dari amal kebaikan tersebut. Demikian pula seorang pelaku kejelekan, pasti dia akan melihatnya, pasti dia akan merasakannya, hasil buruk akibat perbuatan jeleknya tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal saleh, maka amal saleh tersebut untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jelek, maka akibat buruknya akan menimpa dirinya sendiri. Ikhwani fid din a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Di antara perbuatan buruk yang mana kita umat Islam kaum muslimin diperintahkan untuk menjauhinya dan dilarang untuk mengerjakannya adalah sifat dusta. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kejujuran. Islam adalah agama yang mengingatkan umatnya untuk menjauhi sifat dusta. Dusta dengan segala bentuk macamnya dan kamuflasenya tetap saja akan mengantarkan pelakunya kepada kejelekan dan keburukan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya dusta bagaimanapun bentuknya dan kamuflasenya, pasti tetap saja akan mengantarkan pelakunya kepada kejelekan dan keburukan. Bahkan Nabi SAW telah memperingatkan umatnya akan bahaya dusta dan mengatakan bahwasanya dusta tersebut sebagai pembuka pintu-pintu kejelekan. Dusta tidak akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan sedikit pun selama-lamanya. Demikian juga Nabi SAW telah memperingatkan umatnya dari sifat ini. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa inna albirra yahdi ilal jannah, wa inna rajul la yasduq, wa yataharra sidqa, hatta yuktaba inda Allahi siddiqa, wa iyyakum wal kadhib, fa inna al-kadhiba yahdi ilal hujur, wa inna al-hujura yahdi ilal nar, wa inna rajula la yakdhib, wa yataharra al-kadhib, hatta yuktaba inda Allahi kadzaba." Wajib atas kalian untuk selalu berbuat jujur. Sungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan seorang kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan mengantarkan seseorang menuju jannah. Sungguh, seseorang terus saja senantiasa berlaku jujur sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan hati-hatilah kalian dari dusta. Sungguhnya dusta itu akan mengantarkan kepada kefajiran, kejelekan, keburukan. Dan kefajiran tersebut akan mengantarkan seseorang dan pelakunya tersebut ke dalam an-nar. Sungguh, seorang itu terus saja senantiasa berdusta hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Ikhwani fiddin, na'azani wa azakumullah. Di sana terdapat beberapa bentuk kedustaan. Di antaranya adalah yang pertama, berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sebesar-besar bentuk kedustaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman adlam mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudilla an-nasa bighairi 'ilm, innallaha la yahdil qawma adh-dhalimin." Maka siapakah yang lebih zalim, lebih berlaku aniaya daripada seorang yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk menyesatkan manusia tanpa dasar ilmu? Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berlaku zalim. Dan yang dimaksud dengan dusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai contohnya bisa saja seorang yang dakwahkan apa-apa yang tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan di dalamnya. Atau bisa saja dia menafsirkan ayat Allah, firman Allah yang mulia di dalam Al-Quran dengan sesuatu yang tidak dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seorang yang mengatakan dan menyebarkan hadis yang mana hadis tersebut bukanlah dan tidak berasal dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang seperti inilah yang bisa terancam masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan dia persiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Atau contoh yang lain, seorang yang telah bersyahadat, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia telah mengikrarkan kalimat syahadat ini, namun dia menolak ajaran Nabi atau menolak sebagian atau bahkan menolak seluruhnya. Maka ini menunjukkan ketidakjujuran syahadatnya tersebut. Yang ketiga adalah dia berdusta di hadapan manusia. Contoh yang ketiga, poin yang ketiga ini memiliki banyak contoh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat kaum Yahud, kaum munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Sungguh, dan Allah lah yang bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itulah para pendusta. Karena mereka menampakkan keislaman, namun di dalam hatinya mereka kafir kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menunjukkan dan menggambarkan kepada kita tanda-tanda dan sifat orang munafik dalam sabdanya yang mulia. Ayatul munafik salah. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila dia berbicara maka dia berdusta. Apabila dia berjanji maka dia ingkar. Dan apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Ingkar janji dan berkhianat termasuk dari buah hasil sifat dusta. Demikian pula yang keempat. Seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak ingin ia perbuat. Atau seseorang yang mengatakan apa yang tidak dia perbuat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman. Mengapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian perbuat? Sungguh. Betapa besar murka Allah subhanahu wa ta'ala apabila kalian mengatakan sesuatu apa yang tidak kalian perbuat. Bisa kita gambarkan pada zaman-zaman seperti ini, sebuah kedustaan di dalam perniagaan, perdagangan, jual-beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah melewati tumpukan makanan yang dijual. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut dan mendapati ada makanan yang basah di dalamnya. Lalu beliau mengatakan kepada penjual tersebut, apa ini wahai penjual makanan? Maka penjual tersebut mengatakan, itu terkena hujan wahai Rasulullah. Kemudian beliau berkata, kenapa engkau tidak meletakkannya di atas sehingga orang-orang mengetahui bahwasanya di dalamnya ada yang basah dan tidak tertipu dengan cara memilih. Beliau kemudian mengatakan, man ghasyya laysa minni, siapa yang menipu maka dia bukanlah termasuk golonganku. Dan termasuk dari bentuk kedustaan adalah memberikan persaksian palsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sabdanya bahwasanya memberikan persaksian palsu termasuk dari dosa besar di antara dosa-dosa besar. Beliau pernah ditanya mengenai dosa-dosa besar, maka beliau menjawab, al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nas wa syahadatuz zur. Berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa yang tidak pantas untuk dibunuh, dan memberikan kesaksian palsu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Apakah engkau memerintahkan manusia untuk berbuat baik, namun engkau melupakan dirimu sendiri? Bukankah engkau membaca Alkitab? Maka apakah kalian tidak berakal? Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi yang tentunya mimpi beliau adalah benar. Beliau pernah bercerita bahwasanya beliau pernah pergi bersama malaikat Jibril dan Mikail, kemudian melewati beberapa orang yang sedang disiksa dan dibalas atas amal perbuatan jelek mereka. Beliau menyatakan dalam sabdanya, kemudian aku melihat seseorang yang tidur terlentang, kemudian di sisinya ada seseorang yang memegang semacam gergaji dari besi. Kemudian orang yang memegang gergaji dari besi tersebut menyobek sisi wajah dari orang yang terlentang tersebut, dari ujung mulutnya hingga tengkuknya, dari ujung hidungnya hingga tengkuknya, dari ujung matanya hingga tengkuknya. Kemudian dilakukan hal yang sama pada sisi wajah sebelahnya. Apabila telah selesai tersebut, perlakuan tersebut telah selesai, maka wajah tersebut kembali seperti semula. Kemudian dilakukan lagi hal yang sama seperti itu. Kemudian dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara orang tersebut, sungguh dia telah membuat-buat berita dusta dan menyebarkannya hingga tersebar ke seluruh penjuru dunia. Akhir kata, ana ingin membawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat 119. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tetaplah kalian bersama orang-orang yang jujur. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk bergaul bersama orang-orang yang jujur dan meninggalkan orang-orang yang berdusta. Karena apapun bentuk perbuatan dusta tersebut, tetap saja akan memberikan pengaruh yang jelek kepada orang yang bergaul bersamanya. Kita memohon karunia kepada Allah, limpahan nikmat darinya, agar senantiasa memberikan kita teman yang saleh dan menjauhkan dari kita teman-teman yang jelek. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang tetap berkata jujur dan berbuat jujur, baik nampak maupun tersembunyi. Allahumma amin. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.